dari Fitri Solicha, Soliha 02. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi saudara kita apabila beliau pernah menolong saya di saat susah, sedangkan setelah itu beliau selalu mengungkit-ungkit kebaikannya, dan beliau tidak suka dengan ibuku. Dia selalu kasar-kasar dan bahkan pernah main tangan, padahal ibuku adalah kakak. Pertama, Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan perbuatan-perbuatanmu yang baik-baik dulu dengan bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Wal adha, menyakiti hati orang lain. Qaulum ma'rufun, ucapan yang baik, kata-kata yang lembut. Wa ma'firatun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada sedekah. Yatsba'uha adha, tapi menyakiti hati orang lain. Sedangkan dalam hadis Nabi, salah satu, ada tiga golongan. La yukallimuhumullah yawmal qiyamah, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wa yanzuru ilaihim, tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah. Wa la yutahhiruhum, tidak disucikan Allah. Wa lahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang menyakitkan. Satu di antara yang tiga itu adalah mannan, orang yang mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Berikan saja video ini ke dia, biar dia dengar. Wallahu a'lam bishawab.